الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وإله الأولين والآخرين، لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وهذا دين رب العالمين. كتب لي رحمه الله حفظه الله سجل أبوجي بقي الله رب العالمين كمدين بل يبرسك لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، penolong orang-orang saleh, waliyus salihin, fala din wa ilahul awwalin wal akhirin, dan sesembahan orang-orang terdahulu dan orang-orang terakhir, fala dina illa ma syara'a, dan tidak ada agama kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan, tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, dan ini merupakan agama Rabbul Alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kemudian beliau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Imamul muttaqin. Pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidul mursalin. Tuannya para rasul. Wa afdalul khalqi ajma'in. Dan makhluk yang paling mulia secara keseluruhan. Huwa al-uswatu wal-qudwatu lil-ulama'i wal-amilin. Beliau merupakan pribadi yang menjadi uswah dan contoh bagi orang-orang salihin dan orang-orang yang beramal. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih. Salawat dan salam semoga tercurahkan atasnya dan para sahabatnya. Al-wajibi ala al-ummati ittiba'uhum. Yang wajib bagi umat ini untuk mengikuti mereka. Wa fahmul kitab was sunnah bi fahmihim. Dan wajib bagi umat ini memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa 'ala at-tabi'in lahum bi ihsan. Dan juga salawat kepada para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Alladzina iqtadaw bis sahabah. Yang mereka menjadikan para sahabat sebagai contoh. Wa kanu lahum minal muttabi'in. Dan mereka mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa ala man tamassaka bihadihim ila yaumiddin. Dan juga salawat dan salam bagi orang yang berpegang dengan petunjuknya para sahabat sampai yaumul qiyamah. Amma ba'du fa hayyakumullahu jami'an. Kata beliau, amma ba'du, semoga Allah memanjangkan usia kalian. Ikhwani wa akhawati al-hadirina wal-mustami'in. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang hadir langsung atau yang mendengar live streaming. Ila mawdu'i hadhihi al-kalima. Hayyakumullah ila mawdu' hadhihi al-kalima. Materi dalam pembahasan kali ini. Allati ikhtara ikhwanukum al-mushrifun al-hadith 'anha. Yang dipilih oleh panitia saudara-saudara kalian agar kita membahasnya. Wa huwa mawdu'un ham. Yaitu sebuah materi pembahasan yang penting. Wa kabirun. Juga pembahasan yang besar. Amma ahammiyatuh. Adapun pentingnya pembahasan ini. Fa innahu tatarattab 'alayhi as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Saking pentingnya kebahagiaan dunia dan akhirat itu tergantung padanya. Wal huda min ad-dhalal. Dan petunjuk dan kesesatan juga lahir dari pembahasan ini. Yatarattabu 'alaihi jannatun wa nar. Yang mana yatarattab lahir dari pembahasan ini juga surga dan neraka Allah azza wa jalla. Wa yatarattab 'alaihi wurudun ala hawdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa shurbun minhu aw man'un minhu. Dan dari sini pula pembahasan ini, orang diberikan izin untuk minum dari surga, dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seseorang dilarang minum dari telaganya beliau. Amma annahu kabir, adapun pembahasan ini besar, fali annahu yumathilu ad-din kullah, karena membahas tentang manhaj itu membahas tentang agama ini secara keseluruhan. Ad-dinul haq alladhi radiyahu Allah lana, yaitu agama kebenaran yang Allah meridhoinya untuk kita. Wa huwa ad-dinul kamil, yaitu agama yang sempurna. Kama qala jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sebagaimana Allah subhanahu berfirman, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Wa huwa dinun mahfuzun kama qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dan agama ini adalah agama yang terjaga, dijaga oleh Allah. Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. وهذا وعد من الله بحفظ القرآن وما لا يتم بيانه إلا به. Dan ini janji dari Allah Azza wa Jalla untuk menjaga Al-Quran dan menjaga apa yang Al-Quran itu tidak bisa dijelaskan kecuali dengannya. بحفظ ألفاظه فلا يسقط منه شيء ولا يزاد فيه شيء. Dengan menjaga lafadznya, yang mana lafadz Al-Quran tidak bisa dihilangkan satu huruf pun darinya, dan juga sebaliknya tidak bisa ditambahkan ke dalam Al-Quran satu pun huruf. Wa bihifdhi ma'ani, dan juga Allah menjaga makna-makna tafsiran Al-Quran. Bi ibqa'i ma yaruddu tahrifatil muharrifin al-batilah, dengan Allah Azza wa Jalla mencipta orang-orang yang membantah atau menolak apa yang ditahrif, dipalingkan maknanya oleh ahlul batin. Wa min dhalik hifdhu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pula Allah menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hifdhu al-lughatil arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an, dan dengan Allah menjaga bahasa Arab yang mana itu merupakan bahasa Al-Qur'an. Wa hifdhu أقوال الصحابة وفتاويهم التي بها فهم الدين. Dan juga menjaga ucapan-ucapan para sahabat, yang mana ucapan para sahabat dengannya kita memahami agama ini. فنحمد الله على كمال ديننا, maka kita memuji Allah atas kesempurnaan agama kita. ونحمده تعالى على حفظه لنا هذا الدين, dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas penjagaan yang Allah berikan terhadap agama ini. Wa nahmaduhu ta'ala anna dinana manqulun ilayna wa lillahi alhamd kulluh, dan kita memuji Allah bahwasanya agama kita ini dinukil oleh kepada kita secara keseluruhan. Lam yasqut shay'un min ad-din lam yunqal ilayna, tidak ada satupun perkara agama yang tidak dinukil kepada kita, semuanya ternukil sampai pada kita. فَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ دِينِنَا نَحْتَاجُهُ فَقَدْ نُقِلَ إِلَيْنَا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ, segala perkara agama yang kita butuh kepadanya telah dinukil sampai kepada kita. هَذِهِ ثَلَاثَةُ حَقَائِقْ مُهِمَّةٌ, ini tiga hakikat yang penting. أَنَّ دِينَكَ كَامِلْ, pertama agamamu sempurna. وأن دينك محفوظ, kedua agamamu terjaga. وأن دينك منقول, yang ketiga bahwasanya agamamu ternukilkan dengan sempurna. إلى قيام الساعة, sampai hari kiamat. فمن ادعى أن شيئا عنده من الدين, barang siapa yang dia mengklaim bahwasanya pada sisinya ada sesuatu dari perkara agama, طالبناه بالحجة على ذلك, maka kita meminta dari dia untuk mendentangkan hujjah terhadap klaim tersebut. Fa in kana fil kitab was sunnah wa alaihi sahabah, jika itu dari Al-Qur'an dan sunnah dan apa yang para sahabat berada di atasnya, bil asanid sahihah, dengan sanad-sanad yang sahih, fa huwa dinuna wa min dinina, maka itu merupakan agama kita dan dari agama kita. Wa in kana innama ahdathahu man ba'dahum, adapun jika klaim itu adalah berdasarkan apa yang dibuat oleh orang-orang setelah mereka, fahuwa minal bid'i wadh-dhalalat, maka itu termasuk dari bid'ah dan kesesatan. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى بركت أبو حافظ بركت الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات apa yang dinukil oleh ulama thiqat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam au jaa'a 'an ash-shahaba radhiyallahu 'anhum atau apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu 'alaihim fa huwa 'ilmun yudanu bih maka itu merupakan ilmu yang kita beragama dengannya wa ma hadatha ba'dahum dan adapun yang terjadi setelah para sahabat wa lam yakun lahu aslun fi ma jaa'a 'anhum perkara yang tidak mempunyai asal pada apa yang datang dari kalangan para sahabat bahwa bid'atun wa dalalah maka pastikan itu adalah bid'ah dan kesesatan intaha kalamuhu rahimahullah selesai ucapan Ibnu Abdul Bar rahimahullah wa qala aidan fi kitab al-istidhkar dan beliau juga berkata di dalam kitab al-istidhkar wa ma ajma'u alayh dan apa yang para sahabat mereka sepakat di atasnya fa huwa al-yaqin alladhi yajibu an yudana bih ay yuttakhadha dina maka itu merupakan keyakinan yang harus kita beragama dengannya kita jadikan dia sebagai agama fa hadha al-mawdhu'u kabirun ayyuha al-ikhwa maka pembahasan ini materi yang besar wa hammun jiddan kama taqaddam dan demikian pula materi ini penting seperti yang telah berlalu وقد اختاروا له عنوانا وهو dan panitia telah memberikan judul pada materi ini yaitu تأصيل منهج السلف وبيان ما يهدمه yaitu mengokohkan prinsip-prinsip manhaj salaf dan menjelaskan perkara yang menghancurkan manhaj salaf والمراد بذلك معرفة أصول منهج السلف dan yang dimaukan dengan judul atau materi ini adalah mengenal usul-usul atau prinsip-prinsip manhaj salaf wasyairu alaiha kemudian berjalan di atas prinsip tersebut walhadhar mimma yukhalifuha dan berhati-hati dari perkara yang menyelisih perkara prinsip-prinsip manhaj salaf wa fi kutubil aqaid ka usulis sunnah bayanun li jumlatin min hadhil usul dalam buku-buku akidah seperti usulus sunnah terdapat penjelasan terhadap sebagian prinsip-prinsip manhaj salaf ini. Fadirasatuna lima nadrusuhu min aqaid ar-raziyaini wa aqidat ar-raziyaini wa Ali ibn al-Madini wa ghairihima mimma darasna maka pelajaran kita pada pembahasan akidah al-imam ar-raziyaini dan juga akidah Ali al-Madini pada pembahasan tersebut wa usul sunnah lil imam ahmad demikian pula usul sunnah milik imam ahmad wa i'tiqad as-salaf ashab al-hadith dan juga kitab i'tiqad as-salaf ashab al-hadith wal usul as-sittah lil imam muhammad bin abdul wahhab demikian pula usul as-sittah yang ditulis oleh imam muhammad bin abdul wahhab al-najdi kadzalika al-usul ath-thalatha lahu demikian pula kitab usul ath-thalatha وغيرها من الكتب التي يسر الله لنا دراستها dan selainnya dari buku-buku yang Allah telah mudahkan kita untuk mempelajarinya في هذا المعهد أسأل الله أن يجعله مباركا وفي غيره من المعاهد pada ma'had ini semoga Allah Azza wa Jalla menempatkan padanya barakah dan juga pada pondok atau ma'had-ma'had yang lainnya فكلها فيها أصول منهج السلف maka buku-buku atau kitab ini semuanya di dalamnya terdapat penjelasan tentang prinsip-prinsip manhaj salaf wal matlubu minna an na'rifaha dan yang dituntut dari kita adalah kita mengetahui perkara itu wa an nuhaqqiqaha fi anfusina dan agar kita mewujudkan prinsip-prinsip itu pada diri-diri kita wa na'mala biha dan agar kita beramal dengannya wa nad'u ghairana ila al-'amali biha dan kita mendakwahi manusia kembali kepada prinsip-prinsip tersebut wa nahdhara min kulli ma khalafaha dan kita berhati-hati dari semua perkara yang menyelisih usul manhaj wa nuhadhdhira wa nabra'a mimman khalafaha dan kita memperingatkan manusia dan berlepas diri dari orang-orang yang mereka menyelisih usul ini فإن هذا من النصح للدين ولعامة المسلمين. Maka ini termasuk memberikan nasihat kepada kebanyakan kaum muslimin dan pada agama ini. كما روى مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim bin Aus Ad-Dari Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ad-din an-nasiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agama ini adalah nasihat. Qalu liman? Para sahabat bertanya nasihat untuk siapa? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nasihat untuk Allah, untuk kitabnya dan rasul dan rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Dan nasihat untuk penguasa kaum muslimin dan juga keumuman kaum muslimin. Wal murad bi manhaj as-salaf. Kemudian yang dimaksud dengan manhaj atau metode para salaf, ay sabiluhum wa tariqatuhum fil i'tiqad wal ilmi wal 'amal. Yaitu jalannya mereka, metodenya mereka pada perkara akidah dan juga perkara ibadah dan perkara amal. Qala Allahu azza wa jal li kullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Allah, untuk setiap dari kalian kami jadikan bagi mereka syir'ah, syariat, dan juga kami jadikan bagi mereka minhaj. Qala Ibnu Abbas sabilan wa sunnah. Kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini yaitu sabilan, jalan, dan juga as-sunnah. Famanhajus salaf ay sunnatuhum wa tariqatuhum. Maka makna kata manhajus salaf maknanya adalah sunnahnya para salaf dan jalannya mereka. Fi akhdhi hadha ad-din wa talaqqih. Dalam mengambil agama ini dan menerima agama ini. Wa i'tiqadihi wal 'amali bih. Meyakini agama ini dan juga beramal dengan agama ini. Was-salaf, dan kata as-salaf yutlaq 'ala al-quruni ath-thalathah al-mufaddalah. Dan kata salaf ini dipakai untuk menunjukkan tiga generasi yang diutamakan oleh Allah. Li'anna salafaka hum kullu man sabaqaka wa mada. Karena salafmu adalah setiap orang yang mendahulimu dan telah berlalu sebelummu. Wahum ala qismain. Dan salaf ini terbagi menjadi dua. Man sabiluhu wa manhajuhu hujjah. Yaitu orang yang jalannya itu adalah dengan meniti hujjah. Wahum ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan mereka ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sabiluhum atharun yuqtada bih. Dan orang yang jalannya itu adalah mengikuti athar yang mereka jadikan sebagai contoh. Wal akhdhu bihi khairun min al akhdhi min bi aqwali man ba'da. Dan mengambil pendapat para salaf itu lebih baik daripada mengambil pendapat orang-orang setelah mereka. Wa aqwaluhum laha ahammiyatun fid din. Dan pendapat mereka yaitu para salaf ini mempunyai kedudukan yang penting di dalam agama Islam. Wahum at-tabi'una wa atba'ut tabi'in. Yaitu para tabi'in dan para atba'ut tabi'in. Wa qad wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ath-thalathata al-qurun bil khairiyyah al-mutlaqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifatkan tiga generasi yang mulia ini dengan kemuliaan yang mutlak. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم في دلم الصحيحين من عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا خير الناس قرني وفي رواية القرن الذين بعثت فيهم sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup pada kurunku yaitu generasiku ثم الذين يلونهم kemudian generasi setelah mereka ثم الذين يلونهم kemudian generasi setelah mereka ورواه البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Imran bin Husain وفيه زيادة dan dalam riwayat tersebut ada tambahan قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة tambahan kata Imran bin Husain saya tidak tahu Rasul menyebutkan setelah generasinya, apakah beliau menyebutkan tiga generasi atau keempat generasi? فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْقُرُونَ هُمْ صَدْرُ الْأُمَّةِ وَسَلَفُهَا. Maka tiga generasi ini merupakan generasi pertama dari umat ini dan merekalah salaf dari umat ini. وهم القدوة والأسوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. Mereka merupakan contoh dan suri teladan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umat ini. وقد جاء ذكر القرون الثلاثة في أحاديث أخرى. Dan penyebutan kata tiga generasi ini telah datang dalam hadis-hadis yang lain. مثل قوله صلى الله عليه وسلم. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasma'un ay minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum, ay al hadith wal ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalian mendengar ilmu dariku dan setelah itu orang mendengar ilmu dari kalian. Wa fil hadith al akhar qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taghzuna fayuqalu hal fiikum ahadun sahiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuqalu na'am fayuftahu lakum. Kalian kaum muslimin akan berperang dan di saat itu orang akan bertanya, apakah di tengah-tengah barisan kalian ada orang yang pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dikatakan iya ada, yaitu para sahabat, maka kalian diberikan kemenangan. Thumma taghzun fayuqalu hal fiikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuftahu lahum. Kemudian kalian juga akan berperang, maksudnya kaum muslimin, kemudian dikatakan kepada kalian, apakah pada pasukan kalian ada orang yang dia menemani orang yang pernah belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan iya ada, dan kemudian dibukakan, diberikan kemenangan bagi kalian. Thumma taghzun fayuqal hal fiikum man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuftahu lahum. Kemudian kalian akan berperang lagi dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, apakah ada di tengah-tengah pasukan kalian orang yang pernah menemani orang yang menemani yang menemani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka iya, maka kalian diberikan kemenangan. Qala Allahu jalla wa ala, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Al-ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka setelah mereka dengan baik, bagi mereka keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka ridha dengan Allah. Fa akhbara ta'ala bi ridahu an as-sabiqin al-awwalin bi itlaq. Maka Allah mengabarkan pada ayat ini bahwasanya Allah ridha secara mutlak bagi orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar. وَقَيَّدَ الرِّضَاهُ عَمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ بِأَنْ يَتَّبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ. Sedangkan Allah memberikan keridhaan kepada orang-orang yang datang setelah para sahabat dengan ketentuan mereka mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. كَمَا قَالَ جَلَّ وَعَلَا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sebagaimana Allah berfirman, sungguh-sungguh Allah telah ridho terhadap orang-orang yang mereka memberikan baiat kepadamu di bawah pohon tersebut. وقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia mereka bersifat keras terhadap musuh-musuh mereka dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Fahum hamalatul huda. Maka mereka adalah orang-orang yang mengusung petunjuk ini. Wahum ghaidhul a'da. Dan mereka yang menjadikan para musuh itu murka. Wa la yubghidhuhum wa la wahidan minhum illa man kana 'ala ad-dalalah. Tidak ada satupun orang yang membenci para sahabat kecuali orang tersebut di atas kesesatan. Wa qawluhu ta'ala walladzina ma'ah, dan firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang-orang yang bersama Muhammad, yashmalu jami'a sahabah, ini mencakup semua para sahabah, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, wa min qarabatihi ahli baitihi wa ghairihim, dan juga mencakup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karib kerabatnya. Wa qad dallat al adilla ala wujub ittiba' hadihim, a'ni sahabah, dan dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya mengikuti para sahabat itu merupakan suatu kewajiban. Wa qad dzakarna sabiqan mithla qawlihi ta'ala, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. Dan kami telah menyebutkan sebelumnya beberapa dalil seperti firman Allah Azza wa Jal, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman, maka Allah sesatkan dia ke arah yang dia inginkan. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Kami palingkan dia kemana orang ini berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali. وسبيل والمؤمنون عند نزول الآية المتوعد بمخالفة سبيلهم هم الصحابة. Dan jalan orang-orang beriman dalam ayat ini yang dimaksudkan, yang diancam dengannya adalah jalannya para sahabat ridwanullahi alaihim. وهكذا ما أجمع عليه المؤمنون من بعدهم. Demikian pula perkara yang kaum muslimin setelah para sahabat mereka bersepakat ijma di atasnya. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم. Dalam صحيح مسلم dari Abu Musa bahwasanya Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda. النجوم أمانة للسماء. Bahwasanya bintang-bintang itu merupakan amanat bagi langit. فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ. Maka jika bintang-bintang itu hilang, maka akan menimpa langit apa yang telah dijanjikan atasnya. وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي. Dan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan tanda amanah bagi sahabat-sahabatku. فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ. Jika saya telah meninggal, maka akan menimpa para sahabatku apa yang telah dijanjikan atas mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku merupakan tanda amanah bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Jika para sahabatku telah meninggal, maka akan menimpa umatku apa yang telah dijanjikan atas mereka. فجعل الصحابة أمانا لهذه الأمة كأمانه هو لأصحابه. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan para sahabat tanda keamanan bagi umat ini sebagaimana beliau menjadikan dirinya tanda keamanan bagi para sahabat. وهذا لا شك يدل على علو فضلهم وأهمية سلوك طريقهم. Dan ini tidak diragukan bahwasanya kedudukan para sahabat itu sangat penting, dan bahwasanya mengikuti jalannya mereka itu adalah perkara yang disyariatkan. وفي حديث العرباض بن سارية بن سارية المشهور عندكم. Dan di dalam hadis Irbad ibn Sariya yang hadisnya itu masyhur, kalian telah mengetahuinya. وقد اشتمل على أصول مهمة من أصول منهج السلف. Dalam hadis tersebut terdapat beberapa prinsip-prinsip manhaj salaf yang sangat penting. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'abdun habasyi." Saya mewasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada penguasa kalian walaupun yang menjadi penguasa adalah seorang budak dari Afrika. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, dia akan melihat banyaknya perselisihan-perselisihan. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Berpeganglah dengan sunnah itu dan gigitlah dengan gigit geraham kalian. وإياكم ومحدثات الأمور. Dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru. فإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. Karena setiap perkara baru itu merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah kesesatan. Zada fi riwayatin wa kullu dalalatin fi an-nar. Dalam riwayat yang lain ada tambahan dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Fa ha'ula'i humus salaf rahimahumullah ta'ala. Maka mereka ini merekalah para salaf bagi umat ini. وكما تقدم المراد معرفة سنتهم وطريقتهم في الدين. Dan telah berlalu bahwasanya maksud dari materi ini yaitu mengenal jalannya mereka dan sunnah mereka dalam agama ini. كيف تلقوه؟ Bagaimana mereka mengambil agama ini؟ وكيف فهموه؟ Bagaimana mereka memahami agama ini؟ وما ترتب على هذا الفهم؟ Dan apa yang lahir setelah pemahaman ini؟ من الاعتقاد والقول والعمل berupa keyakinan dan juga berupa pendapat dan juga berupa amalan-amalan. وموقفهم ممن خالفه dan bagaimana sikap para salaf terhadap orang-orang yang menyelisih prinsip-prinsip ini. وكما قلت معتذرا ومنبها maka seperti yang telah saya sebutkan saya meminta udzur dan memberikan tanbih inna hadha mawdu'un hammun wa kabir bahwasanya materi ini pembahasan penting dan pembahasan yang agung wa yashuqqu alayya an uhawila ikmalahu wa itmama dan berat bagiku untuk berusaha menyempurnakan atau mengambilnya secara keseluruhan walakin amalan bil qa'idah al fiqhiyah akan tetapi mengambil atau beramal dengan kaidah fiqhiyah la yutraku al maysur lil 'ajzi 'anil ma'sur jangan kita tinggalkan perkara yang mudah karena kita tidak mampu melakukan perkara yang sulit ma la yudrak jullu la yutrak kullu kalau kita tidak bisa mengambil keumumannya maka jangan kita tinggalkan keseluruhannya waqad qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian wa sa'adhkuru ma yatayassara min hadhihi al-usul wa muqaddimatiha saya akan menyebutkan perkara-perkara yang terkait dengan prinsip-prinsip ini dan muqaddimah pendahuluan-pendahuluannya hasba ma yassarahu Allah li sesuai dengan apa yang Allah mudahkan bagiku min ghairi mura'atin litartib tanpa saya menyusun dengan sistematik pada pembahasan ini wa qabla hadha la budda min muqaddimatin muhimmah sebelum ini kita harus menyebutkan beberapa pendahuluan yang penting anna usul al-manhaj manhaj as-salaf bahwa prinsip-prinsip manhajus salaf wa ma kutiba fih dan apa yang telah ditulis tentang prinsip-prinsip ini laisa ikhtira'an wa ibtida'an min atba'is salaf bukan perkara yang dibuat-buat sendiri oleh orang-orang yang mengikuti para salaf fa inna ahla sunnah la yabtadi'una wa la yuhdithuna fid din maka sesungguhnya ahlu sunnah mereka tidak membuat perkara bid'ah dan perkara baru dalam agama ini إنما الأصول عندهم الكتاب والسنة. Hanyalah prinsip-prinsip menurut mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. أما الفرق وأهل البدع. Adapun sekte-sekte yang lain dan ahlul bid'ah. فيؤصلون أصولا بآرائهم وآراء شيوخهم وكبرائهم. Maka mereka menulis usul prinsip-prinsip mereka sesuai dengan pemikiran-pemikiran mereka dan pendapat-pendapat para pembesar mereka. Thumma ya'riduna 'ala hadhihi al-usul adillat al-kitab was-sunnah. Kemudian mereka menimbang prinsip-prinsip tersebut di atas al-kitab dan as-sunnah. Fama wafaqa usulahum akhadhu bih. Maka jika dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah mencocoki prinsip-prinsip mereka, maka mereka ambil dalil-dalil tersebut. وَمَا خَالَفَ أُصُولُهُمْ أُصُولَهُمْ إِمَّا أَنْ يُكَذِّبُوهُ وَيَرُدُّوهُ. Jika dalil-dalil tersebut menyelisihi prinsip-prinsip mereka, maka bisa jadi mereka mendustakan dalil-dalil tersebut. وَإِمَّا أَنْ يُحَرِّفُوهُ بِأَنْوَاعِ التَّحْرِيفَاتِ. Atau mereka memalingkan maknanya dengan berbagai macam bentuk pemalingan, penyimpangan makna. Wa amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah. Sabiquhum wa lahiquhum. Ahlus sunnah yang terdahulu dan yang sekarang. Fa innahum yantaliquna minal kitabi was sunnah. Maka mereka bergerak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fa usuluhum allati yadhkurunaha fi kutubihim. Dan prinsip-prinsip mereka yang mereka sebut di dalam buku-buku mereka, yudalliluna 'alaiha bil kitab was sunnah wa ma kana 'alaihi as-sahabah. Mereka menyebutkan prinsip-prinsip tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah dan apa yang para sahabat berada di atasnya. Fa hadha aslu usulihim fi talaqqi ad-din. Maka ini merupakan prinsip paling dasar dari para salaf dalam mengambil agama ini. ويظهر لك من هذا أمور. Dan nampak bagimu dari prinsip ini beberapa perkara. وإن شئت جعلتها أصولا. Kalau kamu mau, kamu jadikan beberapa perkara ini sebagai prinsip. أن الأول أنهم لا يفرقون في الاستدلال والدين والعلم بين الكتاب والسنة. Perkara yang pertama, para salaf mereka tidak membeda-bedakan beristidlal dengan Al-Quran dan Hadis. فقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Allah telah berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. Allah berfirman, tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah. إذا قضى الله ورسوله أمرا. Jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, maka tidak pantas bagi mereka mempunyai pilihan lain selain keputusan Allah dan Rasulnya. Faqad qarana Allah ta'atahu bi ta'ati rasulih wa amara bi ta'ati rasulih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggandengkan ketaatan para sahabat dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Fi aktsara min 30 mawdi'a, di lebih dari 30 tempat di dalam Al-Quran. وَحَذَّرَنَا مُخَالَفَةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita untuk dari menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. كَمَا قَالَ تَعَالَى فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, berhati-hatilah orang-orang yang mereka sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Mereka akan ditimpa fitnah atau mereka akan ditimpa siksa yang pedih. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام ابن حنبل رحمه الله beliau berkata mentafsirkan ayat tersebut. أتدري ما الفتنة؟ Tahukah kalian apa fitnah yang dimaukan dalam ayat ini؟ الفتنة الشرك. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. La'allahu idza radda shay'an min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au hadithih. Bisa jadi seseorang dia menolak sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau satu hal dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaqa'a fi qalbihi zayghun fayahlik. Maka dia akan ditimpa pada hatinya dengan penyimpangan sehingga dia akan binasa. Waqad qala Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu telah berkata, inni akhsha an atruka shay'an mimma kana 'alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aziga wa adil. Saya khawatir jika saya meninggalkan satu hal saja yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, maka hatiku akan menyimpang dan saya akan binasa. Wal aslu tsani huna aw al amru tsani, perkara yang kedua di sini, annahum la yufarriquna baina as-sunnah, mereka tidak membeda-bedakan di antara as-sunnah. Wala farqa indahum baina ma yusamma mutawatir aw ahad, mereka tidak membeda-bedakan hadis yang diistilahkan hadis mutawatir atau hadis ahad. Idza sahha as-sanadu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, jika sanad hadis itu sahih benar sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi illatin fihi wala syudzudz, tanpa ada illah, tanpa ada penyakit yang melemahkan hadis tersebut, ataukah tanpa ada syudzudz dalam istilah mustalahul hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, فواجب العمل به اعتقادا وعملا, فواجب قبوله اعتقادا وعملا, maka wajib untuk menerima hadis yang sahih tadi dengan meyakininya dan beramal dengannya. ومن رد حديثا صحيحا يعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله, barang siapa yang dia menolak satu hadis padahal dia meyakini bahwasanya hadis itu telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara kama qala Ishaq ibn Rahawai wa ghayruhu min al-a'immah, maka orang tersebut dia telah kafir sebagaimana yang diucapkan oleh Ishaq ibn Rahawai dan selainnya dari para ulama. Amma idza raddahu li'annahu la ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala, adapun jika dia menolak suatu hadis karena dia meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkannya, wa kana a'immatul hadits qad shahahu dhalika al hadits, sedangkan para ulama al hadis mereka telah mensahihkan hadis tersebut, fa huwa dhalun dalaluhu bihasabi, maka orang ini dihukumi sesat sesuai dengan penolakannya. Al aslu tsalith, prinsip yang ketiga, لزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم في فهم القرآن والسنة, ملازمي منهج para salaf, para sahaba dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, كما تقدم ذكر بعض الأدلة, sebagaimana telah berlalu penyebutan sebagian dalil terkait hal ini. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله, الإمام أحمد telah berkata رحمه الله, أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. Kata Imam Ahmad, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. تمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya dan menjadikan para sahabat sebagai contoh. فهذا من أصول أهل السنة الكبرى, ini termasuk prinsip-prinsip أهل السنة yang besar. التمسك بما كان عليه الصحابة, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berada di atasnya. والاقتداء بهم, dan menjadikan mereka sebagai contoh. وهنا استعمل الإمام أحمد لفظين شرعيين, pada ucapan ini الإمام أحمد menggunakan dua kata yang disyariatkan. اللفظ الأول التمسك, lafaz yang pertama kata tamassuk, berpegang teguh. وقد جاء في أحاديث وآثار, dan lafaz ini telah datang dalam beberapa hadis dan athar. منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباض المتقدم تمسكوا بها, seperti yang datang dalam hadis Irbad Ibn Sari yang telah kita sebutkan, kata Nabi tamassaku biha, berpeganglah kalian dengannya. والثاني الاقتداء, lafaz yang kedua lafaz الاقتداء, mencontoh. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث وقد صححه عدد من أهل العلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang disebut yang disahihkan oleh sebagian para ulama, اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر, maka hendaklah kalian beriktidا mencontohi dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. وجاء لفظ في حديث طويل, dan datang lafaz ini dalam sebuah hadis yang panjang, يطيع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا, jika mereka mengikuti Abu Bakar dan Umar maka mereka akan mendapatkan petunjuk. أي فيما يشيران عليهم به في تلك الغزوة, yaitu apa yang diisyaratkan oleh Abu Bakar dan Umar pada pertempuran tersebut. وجاءت الآثار عن السلف في وجوب الاقتداء والتمسك بما كان عليه الصحابة. وجاءت آثار كثيرة عن السلف من التابعين ومن الصحابة والتابعين في وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة. Dan telah datang آثار ucapan-ucapan dari para salaf, tabi'in dan setelah mereka tentang kewajiban mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim. فمن القرآن والسنة يأخذون عقيدتهم. Maka mereka para salaf mengambil akidah mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. ومن الكتاب والسنة يأخذون فقههم وعلمهم. Dan mereka mengambil fikih mereka dan ilmu mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. فكانوا يتلقون الكتاب والسنة من غير معارضة برأي ولا أقيسة. Dahulu mereka mengambil Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mereka mempertentangkan Al-Quran dengan pemikiran-pemikiran dan juga dengan analogi-analogi pikiran manusia. Rawa Abu Dawud wa ghairu bisanadin hasanin an Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu anhu. Al-Imam Abu Dawud telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Law kana ad-dinu bir-ra'i lakana mashu asfal al-khuff awla min a'la. Kalau seandainya agama ini berdasarkan pikiran manusia, tentunya menyapu bawah sepatu itu lebih utama daripada menyapu punggung sepatu. Walakinni ra'aytu mengusap mas'al khuffain. Walakinni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu zahir khuffayhi. Akan tetapi saya telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung sepatunya, yaitu dalam pembahasan wudu. Wa qala Sahl bin Hunayf wa jaa'a nahwuhu an Umar bin Khattab. Dan Sahl bin Hunayf telah berkata dan berkata pula Umar bin Khattab semisal ucapan Sahl. Ittahimu ra'yakum fid din. Tudulah pikiran-pikiran kalian dalam perkara agama. Fa inna qad kidna an narudda في صلح الحديبية أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط. Maka dahulu kami hampir-hampir menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah karena syarat-syarat. وذلك لشدتها على المسلمين. Karena syarat-syarat tersebut sangat memberatkan kaum mukminin. ولكنهم سلموا ورضوا. Akan tetapi para sahabat tidak melakukannya, bahkan mereka menerima dan mereka pasrah. وفعلوا ما قاله أبو بكر لأخيه عمر. Dan mereka melakukan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar kepada saudaranya Umar bin Khattab. Ya Umar, innahu Rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Walan ya'si Allah. Walan ya'si Allah. Dan dia tidak akan bermaksiat kepada Allah. Walan yudayyi'ahu Rabbuh. Dan dia tidak akan diterlantarkan oleh Rabbnya. Falzam gharzahu ya Umar. Maka lazimilah gharzah, maksudnya lazimilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min usul manhaj as-salaf fi at-talaqqi. Di antara prinsip-prinsip manhaj salaf dalam mengambil agama ini, kama taqaddam annahum la yu'aridhuna as-sunan bil ara', seperti yang telah berlalu, mereka tidak mempertentangkan agama ini as-sunnah dengan pemikiran-pemikiran manusia. Wa innama huwa al-qabul wal iz'an wat taslim. Hanyalah sikap mereka adalah menerima, mereka tunduk dan mereka pasrah. Wa min usuli manhaj as-salaf as-salih. Dan di antara prinsip-prinsip manhaj salaf salih, ijtinabul bid'ah, yaitu mereka menjauhkan diri mereka dari perkara bid'ah. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wal bid'atu hiya ma lam yakun alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh. Dan bid'ah itu adalah sebuah ajaran yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diamalkan oleh para sahabatnya. Fa hadha huwa ta'riful bid'ah. Ini merupakan definisi bid'ah. Kullu ma lam yakun alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala ashabuh min ad-din. Yaitu setiap perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya berupa perkara agama. Amma umurud dunya fal aslu fiha al ibahah. Adapun perkara-perkara dunia maka hukum asalnya boleh saja. Fa anwa'ul mukhtara'at mimma lam yakun 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuhu laysat bid'atan fid din muharramah. Maka berbagai macam penemuan-penemuan baru dan juga penciptaan-ciptaan baru dari manusia yang tidak ada di zaman Rasul bukan dikatakan perkara itu perkara bid'ah. Innama bid'atu ad-dalalah ma kana fid diyanati wal 'amal at-taqarrub ila Allah. Hanyalah dikatakan bid'ah kesesatan adalah perkara-perkara dalam amalan dalam agama ini yang tidak diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kama fi sahihain min hadith ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam sahihain dari hadith ummi al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa radd. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, itu dalam agama ini, maka urusan tersebut, perkara tersebut tertolak. Faqauluhu amrina hadha ayyiddin. Maka Nabi SAW mengatakan urusan kami ini, yaitu agama ini. Waqa wa fi riwayatin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang bukan di atas urusan kami, maka amalan tersebut tertolak. Fahatani qa'idatani muhimmatan. Maka dua kaidah ini kaidah yang mulia. Al-aslu fid din at-tawqif. Hukum asal dalam perkara agama adalah berhenti. Wa ba'dul ulama yaqul al-aslu fid din al-hadru wal-man'. Sebagian ulama mereka mengatakan hukum asal dalam agama, amalan dalam agama adalah dilarang. Fala tataqarrab bi syai'in ila Allah illa idza ma'aka 'alaihi dalilun min al-kitab was-sunnah wa kana 'alaihi sahaba. Kamu tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah kecuali kamu mempunyai dalil dari Al-Qur'an dan sunnah atau apa yang diamalkan oleh para sahabat. والقاعدة الثانية أن الأصل في أمور الدنيا الإباحة. قاعدة penting yang kedua, bahwasanya hukum asal dalam perkara-perkara dunia adalah perkara yang dibolehkan. فلا يجوز أن تحرم على نفسك وعلى الناس شيئا من أمور الدنيا إلا بدليل من الكتاب والسنة. Maka hukum asalnya kamu tidak boleh melarang dirimu, melarang orang-orang dari perkara-perkara dunia kecuali jika dalam Al-Quran dan Sunnah ada larangannya. Wal bid'ah fid din kulluha dalalah. Dan perkara bid'ah dalam agama semuanya kesesatan. Kama nataqa bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya. Fi qawlihi wa kullu bid'atin dalalah. Dalam sabda beliau, maka setiap kesesatan itu setiap perkara baru itu adalah kesesatan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam inna syarral umuri muhdatsatuha. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara-perkara agama itu perkara-perkara baru dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin dalalah. Dan setiap perkara baru adalah perkara sesat. Fa hadza kalamun nabawiyyun 'am. Maka ini merupakan sabda Nabi, ucapan Nabi yang umum. La mukhassasa lahu min al-kitab was sunnah. Ucapan umum ini tidak ada hal yang mengkhususkan dia, memperkecualikan dia dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wala ijma' as-sahaba. Dan juga tidak ijma' para sahaba. Faman qassama al-bid'a fi ad-din ila hasana wa sayyi'a faqad khalaf. Barang siapa yang membagi bid'ah dalam agama Islam kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka dia telah menyelisih para sahabat. Khalaf al-kitab was-sunnah wa khalaf manhaj as-salaf. Dia telah menyelisih Al-Qur'an, menyelisih sunnah dan menyelisih manhaj as-salaf. Wa qad nassa aw dhakara 'adadun min a'immati as-sunnah fi 'aqa'idihim wa kutub as-sunnah. Dan sebagian ulama sunnah, ulama salaf telah mentansis menyebutkan dengan lafaz dalam buku-buku akidah mereka, anna min usulis sunnah allati ittafaqa 'alayha salaful ummah tarkul bid'i, bahwasanya termasuk prinsip-prinsip sunnah yang para ulama salaf mereka bersepakat tidak ada perselisihan padanya, yaitu mereka menjauh meninggalkan bid'ah. Wa min usulis salafi fi hadzal bab, dan termasuk prinsip salaf dalam pembahasan ini, annal bid'ata ashaddu minal ma'siyati wal kaba'ir, bahwasanya bid'ah itu lebih parah daripada maksiat dan dosa besar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi majmu'il fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berkata dalam majmu'ul fatawa, ashabul bid'i wasyubuhat, para pengusung bid'ah dan pengusung-pengusung syubhat, ashaddu min ashab, ashaddu wa adar min ashabil ma'asi wasyahawat, mereka lebih parah dan lebih berbahaya dibanding dengan para pelaku maksiat dan syahwat. Bis sunnati wal ijma', berdasarkan as-sunnah dan berdasarkan ijma'. وبوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه فضل الإسلام, dan الإمام محمد بن عبد الوهاب dalam kitabnya keutamaan al-Islam beliau membuat satu bab, باب ما جاء أن البدعة أكبر من الكبائر, bab penjelasan bahwasanya bid'ah itu lebih besar dibanding dosa-dosa besar. ومما استدلوا به على ذلك من السنة, dan di antara dalil yang mereka sebutkan dalam pembahasan ini, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad dzakara fil khawarij ahaditsa katsiratan, mereka telah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang khawarij pada hadis-hadis yang banyak, ma'a shiddati ibadatihim, padahal khawarij ini sangat keras beribadah, sangat rajin beribadah. Hatta kana as-sahaba kama akhbara alaihi salatu wassalam, sampai-sampai para sahaba sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, yahqiruna salatahum ila salatihim, mereka menganggap salat mereka tidak sebanding dengan salatnya khawarij, wa qiyamahum ila siyamihim, dan puasa para sahaba tidak sebanding dengan puasa al-khawarij, wa qiraatahum ila qiraatihim, dan bacaan Al-Quran mereka tidak sebanding dengan bacaan khawarij. Faham akthar min as-sahaba fi hadha, mereka lebih banyak dibanding para sahabat dalam ibadah-ibadah ini. Walakin ma'a dhalik, namun bersamaan dengan yang demikian, lima'taqaduhu min al-bid'ah, karena mereka meyakini perkara-perkara bid'ah, wa takfiru usatil muslimin bil-kabair, yaitu pemikiran mereka mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar, وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذَا التَّكْفِيرِ, dan apa yang kemudian lahir dari pengkafiran ini, مِنْ إِسْتِحْلَالِ دِمَائِهِمْ, berupa mereka menghalalkan darah-darah kaum mukminin, وَالْخُرُوجِ عَلَى وُلَاتِ أَمْرِهِمْ, dan mereka keluar memberontak terhadap penguasa kaum muslimin. قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْخَوَارِجِ أَقْوَالًا شَدِيدَةً, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan hukum kepada mereka dengan hukum-hukum yang keras. لَمْ يَرِدْ فِي عَنْهُ فِي فِرْقَةٍ مِنَ الْفِرَقْ مَا وَرَدَ فِي الْخَوَارِجِ مِثْلُ مَا وَرَدَ فِي الْخَوَارِجِ, beliau memberikan hukum yang mana hukum-hukum tersebut tidak keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekte yang lainnya kecuali kepada khawarij. Faqala sallallahu alaihi wasallam syarrul khalqi wal khaliqa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khawarij itu merupakan seburuk-buruk makhluk yang telah dicipta. Waqala sallallahu alaihi wasallam syarru qatla tahta adimis sama', Rasul mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh dari kalangan khawarij, mereka adalah mayat-mayat yang paling buruk di bawah kolong langit ini. Wa qala khairun nas man qatalahum aw qataluh, beliau mengatakan memuji orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka, yang membunuh adalah orang terbaik, yang dibunuh juga adalah orang yang terbaik. Wa qal law adraktuhum laqataltuhum qatla ad, ay qatla ibadah. Rasul juga bersabda, kalau seandainya saya bertemu dengan khawarij, maka saya akan membinasakan mereka semuanya. Wa qal kilabun nar, beliau berkata tentang mereka, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ila ghairi dhalika mimma sahhat bihi al-akhbar 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan selainnya dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij. Wa ma'a hadha, bersamaan dengan itu, فإنه قال في شارب الخمر الذي أتي به أكثر من مرة, beliau berkata atau memberikan hukum kepada orang yang didatangkan kepada beliau berkali-kali karena dia minum khamr, minum tuak. Faqala ahadul hadirin, la'anahu Allah ma akthar ma yu'ta bih. Maka ketika didatangkan orang tersebut kepada Nabi, ada di antara sahabat mengatakan, semoga Allah melaknatmu, berapa kali kamu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena khamr. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tal'anhu aw la tasubbahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan kamu melaknat dia, jangan kamu cela dia. Fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Orang ini walaupun dia mabuk tetapi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wa min tawabi'i hadzal asl al muhimmah, dan perkara-perkara yang dia ikut pada perkara-perkara yang penting ini, anna salafa kana indahum hadzal asl ala umumih. Para salaf dahulu mereka memahami prinsip-prinsip ini dengan keumumannya. Falam yakunu yufarriqun bainal falam yakunu يطلقون ما أطلقه بعض المتأخرين والمعاصرين. Para salaf mereka tidak mengucapkan ucapan seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang sekarang ini. من أن البدعة أشد من المعصية من حيث الجنس والعموم. Yaitu orang-orang sekarang ini mereka mengatakan bid'ah itu lebih parah dan lebih berbahaya dari kemaksiatan, maksudnya secara jenisnya. وإلا فإن هناك بعض المعاصي أكبر من بعض البدع. Jika tidak, menurut mereka orang-orang sekarang ini ada sebagian dosa-dosa maksiat yang dia itu lebih parah dibanding sebagian bid'ah. Wal jawabu an hadha. Maka menjawab syubhat ini, in kunta salafiyan fattabi'is salaf. Kalau kamu seorang salafi sejati, maka ikuti para salaf. Was salaf atlaqu wa ammamu wa lam yufassilu hadha at-tafsil. Para salaf dahulu mereka mengucapkan perkara tersebut tanpa mereka merinci dengan perincian seperti yang kamu sebutkan. Thaniyan. Kedua. Hadza at-tafsil qawlun bir-ra'i. Rincian yang kamu sebutkan tadi ini merupakan sebuah rincian yang dibangun semata di atas pendapatmu sendiri. Wa in qalahu man qala min al-mu'asirin. Sekalipun yang mengucapkannya adalah orang yang mengucapkannya dari kalangan orang-orang mu'asir. Fa huwa min darbil amthal lis-sunnah. Ini termasuk bentuk darbul amthal, maksudnya menentang sunnah dengan pemikiran mereka. Wa mu'aradatiha bir-ra'i. Yaitu menentang as-sunnah dengan pemikiran-pemikiran tokoh. الأمر الثالث. Perkara yang ketiga. أن ألفاظ السلف أيضا على العموم. Bahwasanya lafaz-lafaz salaf itu dibiarkan begitu seperti keumumannya. كقول سفيان الثوري البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. Seperti ucapan Sufyan al-Thawri, kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. وقول يونس بن يزيد لأن يصحب ابني شاطرا من الشطار أي قاطع طريق أحب إلي من أن يصحب مبتدعا. Dan berkata Yusuf, Yunus ibn Yazid, kalau seandainya anakku itu dia berteman dengan seorang perampok atau penjamret, itu lebih saya sukai, lebih saya cintai daripada dia berteman dengan ahlul bidah. ونحو هذا من الألفاظ كقول الإمام البربهاري في شرح السنة. Dan selainnya dari lafaz-lafaz yang semisal dengan ini seperti yang diucapkan oleh Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Wa alfadhuhum bi nususiha tatabbu'uha yahtaj ila 'amal wa kulfa. Maka lafaz-lafaz mereka para salaf tentang pembahasan ini kalau mau dikumpulkan maka dia akan memberikan beban. Wa hiya katsira walillahil hamd. Dan lafaz-lafaz mereka ini banyak walillahil hamd. Al-amr ar-rabi'. Perkara yang keempat. أن من العلماء من قد تفطن لمثل هذا الإيراد. Ada di antara para ulama قد تفطن انتبه. Ada di antara para ulama yang mereka telah mereka teliti terhadap ucapan-ucapan syubhat seperti ini. وبين معنى قول السلف البدعة أكبر من المعكبائر. Dan mereka menjelaskan makna ucapan para salaf bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Min haula al-allamah asy-Syatibi fi al-i'tisam. Di antara para ulama tersebut adalah al-Imam asy-Syatibi dalam kitabnya al-i'tisam. Qal. Beliau berkata, ba'da ma tashrabu nashrab istirahah. Ihsan. Allah. Sleep. قال والبدعة وإن صغرت. Kata Syatibi rahimahullah, bid'ah itu walaupun kecil, فإنها أكبر من جميع الكبائر. Maka bid'ah yang kecil itu lebih parah dari semua dosa-dosa besar. لأن فيها معنى. Karena pada kebid'ahan itu terdapat sebuah makna. لا معنى قبيح مستقبح يعني. Sebuah makna yang buruk. لا يوجد في جميع الكبائر. Yang mana makna tersebut tidak ada didapati pada semua dosa besar. Ma huwa hadzal makna? Ha. Apa makna yang buruk ini yang ada di dalam bid'ah walaupun kecil? Qala Asy-Syatibi, berkata Imam Asy-Syatibi, wa huwa al-istidrak 'ala Allah. Yaitu orang yang melakukan bid'ah ini pada hakikatnya dia mengkritik Allah Azza wa Jalla. Fa kullu bid'atin fiha hadzal makna al-qabih as-sayyi'. Semua bid'ah maka padanya tersirat di dalamnya makna yang buruk ini. لأن حقيقة البدعة أنها استدراك وتكميل للشرع. Karena bid'ah itu merupakan sebuah bentuk kritikan yang mana dengan bid'ah itu dia mengatakan syariat ini belum sempurna, ingin dia sempurnakan sendiri. وإن لم يعتقد المبتدع ذلك. Walaupun orang yang melakukan bid'ah dia tidak meyakini makna yang buruk tadi. ولكن هذا لازم لبدعته وبيان قبحها. Tapi ini makna yang buruk ini merupakan konsekuensi dari kebid'ahan yang dia lakukan. وألفاظ السلف في النهي عن البدع كثيرة. Lafaz-lafaz salaf dalam melarang bid'ah ini sangat banyak. قال ابن مسعود إياكم والتبدع والتنطع وعليكم بالعتيق. Kata Abdullah bin Mas'ud, hati-hati kalian dari perkara bid'ah dan berlebih-lebihan di dalam agama ini, dan wajib bagi kalian untuk berpegang dengan ajaran yang lama, yaitu ajaran para sahabat. Wa qala ibn Umar kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasana. Berkata Abdullah bin Umar, setiap bid'ah itu adalah sesat walaupun ada di antara manusia yang menganggapnya baik. Wa qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ittabi' wa la tabtadi'. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ikutilah dan jangan kalian membuat perkara yang baru. Wa ruwiya 'an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab, kama rawahu Abu Ismail Al-Harawi fi Dhammil Kalam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Dhammul Kalam. Wa la yahduruni al-an halu isnadih, dan saya tidak ingat sekarang sanadnya itu sahih atau dhaif. Annahu qala la an ara naran fil masjid tahtariq. Kata Abu Ismail Al-Harawi, sungguh saya melihat. La an Umar. Annahu qala ay Umar. Kata Umar bin Khattab, bahwasanya sungguh saya melihat api di dalam masjid yang membakar masjid. Fatahriqul masjid wa ta'kuluhu kullah. Kemudian api itu membakar masjid secara keseluruhan semuanya. Ahwanu indi an ara fihi bid'atan la astati'u taghyiraha. Itu lebih ringan bagiku dibanding saya melihat kebid'ahan yang saya tidak mampu untuk merubahnya. Wa qad jaa hadza min qaul Abi Idris Al-Khawlani At-Tabi'i, Aidullah ibn Abdullah At-Tabi'il Jalil. Dan telah datang yang semisal asal ini dari Abu Idris Al-Khawlani A'idullah ibn Abdullah. Wa ruwiya nahwuhu aydan 'an Umar ibn Abdul Aziz. Dan diriwayatkan pula yang semisal dengan ini dari Umar ibn Abdul Aziz. Fanzur kaifa kanat rahimahumullah nazratuhum ila al-bid'ah. Lihatlah bagaimana pandangan para salaf terhadap perkara-perkara bid'ah. Min ghairi tahwinin minha. Tanpa mereka menganggap remeh perkara bid'ah. La bitafsilatin bil ara', tidak dengan melakukan rincian-rincian yang berdasarkan pemikiran-pemikiran manusia. Wa la bita'zimi al kaba'ir wal dhunub a'zam min al bid'ah. Tidak pula dengan merinci bahwasanya ada beberapa dosa besar yang lebih besar daripada beberapa bid'ah. Fa ziyada 'ala asy-syar' fi ta'zim wa al kaba'ir wa tahwilha. Fa ziyada الزيادة على القدر المشروع في تعظيم الكبائر والنظر إليها. Maka sebuah ziyadah, tambahan dalam syariat ini, yaitu dia menganggap bahwasanya perkara dosa besar itu sangat besar sampai melebihi bid'ah. والمبالغة في ذلك, dan dia berlebih-lebihan dalam pandangan ini. حتى كأنها عندهم أشد من البدع, sampai-sampai menurut orang ini dosa besar itu lebih besar daripada bid'ah. Hadza mukhalifun li aslin min usulis salaf. Ini merupakan bentuk penyelisihan terhadap prinsip dari prinsip-prinsip salaf. Wa hadhihi tariqatul khawarij. Ini merupakan metodenya orang-orang khawarij. Wa tariqatu man tabi'ahum min al-jama'at al-islamiyyah al-mu'asirah. Dan merupakan jalan yang diikuti oleh kelompok-kelompok pergerakan di zaman sekarang ini. Walil asaf salakaha kathirun minal mutadayyinin. Dan sangat disayangkan metode ini banyak ditempuh oleh orang-orang yang mereka menganggap diri mereka religi. Hatta al-muntasibin ila sunnah wa hum la yash'urun. Sampai-sampai ada sebagian orang yang mengaku sebagai salafi ahlus sunnah dalam keadaan mereka tidak sadar. Illa man bassarahu Allah. Kecuali orang yang diberikan basirah oleh Allah Azza wa Jal. Fa'ahlus sunnah yuhadziruna min jami'id dhunub. Ahlus sunnah mereka mentahdir, memperingatkan dari semua dosa. Kabiriha wa saghiriha. Dosa besar dan dosa kecil. Asyahwani minha wa syubuhati. Dosa yang terkait dengan syahwat atau terkait dengan syubhat. Walakinnahum yaj'aluna adh-dhunub fi maratibiha. Akan tetapi ahlus sunnah mereka menempatkan setiap dosa pada tingkatannya. Fala yaj'aluna as-sagha'ir kaba'ir. Mereka tidak menjadikan dosa kecil sebagai dosa besar. Wala yaj'aluna al-kaba'ir akbar min al-bid'ah. Mereka tidak menjadikan dosa besar pada tingkatan bid'ah. Bal al-bid'ah fi ad-din ashaddu wa adar. Bahkan menurut mereka bid'ah dalam perkara agama itu lebih parah dan lebih berbahaya. Li'annaha tamassu ad-din nafsahu awwalan. Karena bid'ah itu dia merusak agama itu sendiri pertama. Bitaghyirihi wa tabdilihi amma anzalahu Allah. Dengan cara bid'ah itu akan merubah ajaran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa kadhalika dararuha 'ala al-'abdi ashad. Demikian pula bahaya bid'ah terhadap pelakunya itu besar. وقد ذكر عدد من العلماء sebagian ulama mereka telah menyebutkan كالإمام أحمد seperti الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم seperti ابن تيمية dan ابن القيم وابن باز وغيرهم رحمهم الله seperti ابن باز dan selain dari mereka أمورا تؤكد هذا المعنى perkara-perkara yang menguatkan makna-makna ini كقول الإمام أحمد قبور أهل السنة روضة من رياض قبور في الساق أهل السنة روضة من رياض الجنة. Kata Imam Ahmad, kuburannya para pelaku maksiat dari kalangan Ahlus Sunnah merupakan satu di antara taman-taman surga. وقبور أهل البدعة حفرة زهاد أهل البدعة حفرة من حفر النار. Sedangkan kuburannya ahli zuhud dari kalangan Ahlul Bidah merupakan satu jurang di antara jurang-jurang Jahannam. ومن أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا. Dan di antara ucapan Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada perkara ini. وأنا أحاول أن أستحضر من ذلك ومن ألفاظهم ما يسره الله. Beliau berkata beliau berusaha untuk mengingat lafaz-lafaz Ibn Al-Qayyim atau para ulama sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. فيقول في كتابه إعلام الموقعين. Beliau berkata dalam kitabnya إعلام الموقعين. فساق أهل السنة أولياء الله. Orang-orang fasik dari kalangan Ahlus Sunnah termasuk para walinya Allah. وعباد أهل البدعة أعداء الله. Sedangkan ahli ibadah dari kalangan Ahlul Bidah merupakan musuh-musuh Allah. وأهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم أي قصروا. Dan Ahlus Sunnah walaupun mereka kurang dalam beramal قامت بهم عقائدهم. Maka mereka akan ditinggikan oleh akidah keyakinan-keyakinan mereka. Wa ahlul bid'ah idza qamat bihim a'maluhum ay kathurat al-a'mal as-salihah. Sedangkan ahlul bid'ah kalau amalan-amalan mereka itu banyak mengangkat mereka, qa'adat bihim aqaiduhum. Maka mereka akan dijatuhkan oleh akidah-akidah mereka yang buruk. Wa dzakara syaikhuna al-imam ibnu baz rahimahullah. Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau berkata في بعض تعليقاته على بعض المحاضرات الدعوية المطبوعة. Pada komentar mereka, komentar beliau pada sebagian muhadarah-muhadarah beliau yang dakwiyah. أن أهل البدع والشبهات bahwasanya ahlul bid'ah dan ahli syubhat asyaddu 'adaban fil barzakh wal akhirah min ahli al ma'asi wal syahawat. Siksa mereka itu lebih keras dibanding ahlul maksiat dan dosa di dalam al barzakh. Wa min al usul salaf al muta'alliqati bihadha, termasuk prinsip-prinsip salaf yang berkaitan dengan hal ini. Al-man'u min akhdhi al-'ilmi wad-din 'an ahli al-ahwa'i wal-bid'ah, yaitu para salaf mereka melarang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Wa 'inda hadha al-ashl naqif, dan pada prinsip ini kita berhenti dulu. Liqurb salat al-maghrib, karena sudah mau masuk waktu maghrib. Wa nukmil ma tayassar ba'da salat al-maghrib insyaallah. Insyaallah kita lanjut setelah salat maghrib. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.